Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syaral umuri mutasatwa fa inna kulla mutasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Akhwati fillah wa akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita melanjutkan baca Isba'ul Ja'i bi Adabil Islam. Kita masuk pada hadis tentang manil ladzi yabda'u bis salam, siapa yang dia memulai dalam salam. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, sahabat Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyusallimis shagiru alal kabiri, hendaklah yang kecil menyalami yang besar, yaitu yang usia lebih muda ini menyalami yang lebih tua. Wal maru alal qa'idi, orang yang berjalan menyalami orang yang duduk. Wal qalilu alal katsiri, orang yang sedikit mengucapkan salam kepada orang yang banyak. Muttafaqun alaih, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin lil Muslim, pada riwayat Imam Muslim, waraqibu alal mashi, orang yang berkendara hendaklah menyelami orang yang jalan. Ini diantara adab Islam yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu masing-masing memberikan hak anak kecil ini menyalami yang lebih tua, karena orang tua lebih berhak untuk dimuliakan. Orang yang jalan memberi salam kepada yang duduk, sedangkan orang yang sedikit menyalami yang banyak. Fawaidul hadis wa ma yata'allaqu biha, faidah-faidah hadis dan apa yang terkait dengan faidah hadis tersebut. Yang pertama, ishtamala hadzal haditsu ala arba'ati umurin fi haqqil bid'ah bisalam. Hadis ini mencakup 4 perkara dalam hak untuk memulai salam. Wawa, yaitu as-shagiru alal kabiri, yang kecil menyalami yang dewasa. Jadi orang yang muda menyalami yang lebih tua, baik itu kepada kakaknya atau kepada orang tuanya, atau bahkan orang yang lebih tua yang dia tidak kenal tetap menyalami. Dia misalkan berjumpa dengan bapak-bapak, dia usianya masih belasan, bertemu dengan bapak-bapak, salami. Walaupun yang terjadi di masyarakat mungkin orang-orang masih awam ini masih belum begitu mengenal sunnah, mereka disalami tidak menjawab salam, bisa jadi diem atau hanya bilang nggih, disalami assalamualaikum pak nggih, atau diem saja malah dipelototi. Nah ini tetap kita salami orang yang lebih tua. Dalam hadis lain nanti disebutkan taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau ucapkan salam kepada orang yang engkau kenal atau tidak engkau kenal. Siapapun dia, selama dia muslim, kita jumpai, kita ucapkan salam untuk apa, menyebarkan salam sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah memerintahkan untuk kita menebarkan salam. Dan dalam hadis lain pun disebutkan apa? Kalau salam bisa menyebabkan, bisa menumbuhkan rasa cinta di antara kita. Yang tadinya enggak kenal, ketika diucapkan salam akan tumbuh rasa cinta. Dalam satu hadis disebutkan awal adul lukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Tidakkah mau aku tunjukkan suatu perkara, jika kalian mengerjakannya kalian akan saling mencintai. Itu afsus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Jadi jangan ragu-ragu untuk mengucapkan salam. Dan perlu diketahui pula apa adab-adabnya ya. Jadi kalau laki-laki ya salam kepada yang laki-laki, yang perempuan mengucap salam kepada perempuan agar tidak menimbulkan fitnah. Jadi loh, nah, dalam hadis ini muda kepada yang tua. Nah ini ada adab yang lain, jangan menimbulkan fitnah. Muda jangan mengucapkan salam kepada yang lebih tua, yang lain jenis ya, ini jadi fitnah. Masih belasan tahun mengucapkan salam pada yang sudah nikah, itu lain jenis lagi. Nah ini bermasalah nanti. Assalamualaikum mbak. Nah, ya ini mbak-mbaknya sudah nikah, jadi GR, jadi wah ini ada laki-laki yang ganteng nyalami aku. Nah, ini bahaya. Bisa jadi malah nanti suaminya tahu marah-marah. Wah kamu goda suami istriku. Nah, perlu diperhatikan adab-adab yang lain pula. Di sini disebutkan as-shaghiru 'ala al-kabir, kecil mengucapkan salam kepada yang lebih tua, kepada yang tua. Li'anna as-shaghira yajibu 'alaihi an yujilla al-kabira. Karena yang kecil ini wajib baginya untuk memuliakan orang yang lebih tua. Fayabda'u bisalam, maka dia pun mengucapkan terlebih dahulu, mengucapkan salam lebih dahulu kepada yang tua. Jadi walau tidak menunggu menoleh apa enggak ya, jadi ketika papasan ada orang yang lebih tua, jangan kita tunggu dia menoleh apa enggak. Oh dia enggak menoleh, enggak perlu disalami. Tidak perlu menunggu orang yang lebih tua tersebut malah kalau kita berpapasan kita langsung ucapkan assalamualaikum. Kemudian almaru alal qaidi, orang yang lewat, orang yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk. Kenapa Rasulullah membimbing seperti ini? Li'annahu bimanzilatil qadim alaihi, karena orang yang lewat, orang yang berjalan ini kedudukannya seperti orang yang datang kepadanya, mendatangi orang yang duduk. Jadi orang yang datang dia hendaknya menyalami yang berada di situ. Nah ini orang jalan kedudukannya seperti itu. Orang jalan melewati orang yang duduk, dia posisinya seperti orang yang datang, sehingga dia hendaknya memulai salam dahulu. Auli annal qaida yasukku alaihi mura'atal marin ma'akasratihim, atau alasan yang lain kenapa orang yang duduk ini disunnahkan lebih dahulu untuk mengucapkan salam. Orang yang berjalan, orang yang jalan ini disunnahkan memulai kepada yang duduk. Li'anal qa'idah, karena orang yang duduk yasukku alaih, berat baginya mura'atal marin, untuk memperhatikan orang yang lewat. Kan enggak mungkin setiap orang lewat dia perhatikan. Orang yang lewat dia perhatikan. Misalkan orang yang duduk kemudian menyalami orang yang lewat, ya yang lewat padahal enggak 1-2 orang, 10 orang sampai 20 orang. Ini berat bagi orang yang duduk. Wa tasawuf ilaihim, dan berat bagi orang yang duduk untuk meneliti satu persatu kepada orang yang berjalan. Fasa qatat albida'atu anhu, maka gugurlah gugur bagi orang yang duduk tersebut untuk memulai salam. Wa umira biya almar, sedangkan orang yang duduk, orang yang berjalan ini yang diperintahkan untuk memulai salam. Li'adamil masyaqqah alaih, karena tidak berat bagi orang yang berjalan. Orang yang lewat, orang yang melewati orang yang duduk ini lebih ringan bagi orang yang duduk. Ini. Kemudian yang ketiga, al-qalilu al-kathir, orang yang sedikit menyalami orang yang banyak. Kenapa yang sedikit diharapkan dihasung untuk menyalami yang lebih banyak? Li'anal qalila yanwi al-jam'a kullahu bibida'atis salam, karena yang sedikit ini, orang yang sedikit ini meniatkan untuk mengucapkan salam untuk seluruhnya dalam memulai salam. Fayashmuluhum jami'an, sehingga salam tersebut mencakup untuk seluruhnya. Jadi misalkan ada seseorang atau orang dua kemudian melewati orang-orang yang lebih banyak, orang yang jumlahnya mungkin 7 atau 8. Ini orang yang dua tadi dia mengucapkan salam kepada yang 8 orang tadi. Kemudian yang berikutnya, ar-raqibu alal mashi. Ar-raqibu alal mashi, orang yang berkendara mengucapkan salam kepada yang berjalan. Di sini disebutkan berkendara ya, berkendara, bisa berkendara sepeda atau pakai motor atau pakai mobil, dia menyalami orang yang jalan. Kenapa? Kenapa orang yang berkendara ini lebih ditekankan untuk mengucapkan salam? Li'anna lahu maziyatal i'tila. Karena orang yang berkendara ini dia memiliki maziyah, keistimewaan al-i'tila, berada di atas. Wafadlur rukub, dan dia memiliki keutamaan memakai kendaraan, sehingga dia disunnahkan, diasung untuk mengucapkan terlebih dahulu. Fakan al-bad'u bisalam min ada'i syukrillah ta'ala ala ni'matihi alaih. Memulai salam bagi orang yang berkendara ini termasuk ada'i syukrillah, menunaikan syukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang ada pada dia. Dia memiliki kendaraan, ini suatu nikmat. Nah, dia pun wajib bersyukur pada Allah. Nah, di antara syukur kepada Allah yaitu dia memulai salam kepada orang yang jalan. Nah, ini niatnya berarti ditata ya. Jadi dia berniat untuk mengucapkan salam untuk apa? Dalam rangka menanamkan ini bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kemudian ngebel tin, assalamualaikum. Tujuannya apa? Untuk bangga-bangga. Ini tidak demikian. Maka mobil yang mewah karena yang jalan ini orang miskin, dibel tin, biar tahu ini si fulan uangnya banyak, mobilnya pun mewah. Nah, tidak demikian. Ditata hatinya, jangan sampai kemudian malah tumbuh kiber, tumbuh kesombongan. Liyashur al-mashi bi adami zahu wal kiber, ini agar orang yang berkendara tersebut bisa merasakan empati kepada orang yang berjalan tanpa takabur dan sombong. Jadi nyalami bukan dalam rangka pamer kendaraan, bukan dalam rangka untuk takabur, untuk bangga-bangga, tapi tujuannya menyalami dalam rangka menunaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna alaihi an yatawaddoa fa yabda'u bisalam al-mashi. Maka wajib bagi dia untuk tawaduk, untuk rendah hati, untuk merendahkan, sehingga dia pun memulai salam kepada orang yang berjalan. Jadi tujuannya dia menyalami orang jalan, ini diantaranya yaitu agar bisa tawaduk. Ini kita sebagai ahlu sunnah, orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka kita praktekkan perkara ini. Jangan kita perhatikan orang yang tidak mengenal sunnah, orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Kita tahu sendiri orang-orang yang tidak mengenal sunnah, mereka kehidupannya luar biasa, semua aktivitasnya penuh kesombongan, dari cara berjalan, dari cara berpakaian, dari tutur kata, menyombongkan diri, membanggakan diri. Nah, kita sebagai seorang ahlus sunnah, orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, kita bedakan, jangan sampai seperti mereka. Dalam tutur kata kita pun jaga, dalam berkendaraan kita pun jaga, kita jaga adab-adab Islam. Kemudian faedah yang berikutnya, hadat tartibu huwal mandub. Tertib ini, urutan ini sesuai sunnah. Ini yang sesuai sunnah. Apa tadi? Orang yang kecil menyalami yang besar. Ini yang sesuai sunnah. Orang yang berjalan, orang yang lewat menyalami orang yang duduk. Ini sunnah. Illa annahu idha hasala al-akasu bi'an salimal kabiru ala shagir wal kasiru ala qalil wal qa'idu ala al-mashi wal mashi ala rakib hasolati sunnah. Hanya saja apabila terjadi kebalikannya. Kebalikannya berarti apa? Orang yang tua lebih dahulu mengucapkan salam kepada yang muda, atau orang yang duduk lebih dahulu menyalami, mengucapkan salam kepada yang lewat, atau yang banyak memulai salam kepada yang sedikit. Ini disebutkan terjadi kebalikannya, yaitu yang tua kepada yang muda, yang banyak kepada yang sedikit, yang duduk kepada yang berjalan, orang yang berjalan mengucapkan salam kepada yang berkendara. Hasolati sunnah, ini pun mendapatkan sunnah yang lain. Jadi tidak kemudian, oh ini apa, tidak sesuai sunnah. Ya sunnah itu yang kecil kepada yang besar. Jadi aku lebih tua, aku tak diem, nunggu kapan dia mengucapkan salam. Tidak. Seandainya kita lebih tua, kita pun tidak mengapa untuk mengucapkan salam kepada yang lebih muda. Kita tetap mendapatkan sunnah, tapi bukan sesuai sunnah yang ini ya. Sunnah yang lain apa? Lil ishtiraki fil amri bi ifsha'is salam, yaitu dalam rangka ishtirak, ikut serta dalam perintah menebarkan salam. Ini kita mendapatkan sunnah yang lain, yaitu menebarkan salam. Walaupun kita lebih tua atau kita lebih banyak, tidak mengapa kita lebih dahulu mengucapkan salam. Sama-sama mendapatkan sunnah, mengamalkan sunnah. Kemudian diterangkan di sini, wal awalu akmal fi sunnah, sedangkan yang pertama ini lebih sempurna dalam sunnah. Yang awal yaitu yang sesuai di sini ya, yang kecil menyalami yang besar, orang yang berjalan menyalami orang yang duduk. Ini lebih sempurna dalam mencocoki sunnah, sesuai sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Limtiyazi bi khususil amr as-sabiq, karena dia mendapatkan keistimewaan dengan kekhususan perintah yang telah lalu. Ini sedini mungkin kita praktekkan, dan anak-anak kita pun kita hasung demikian agar terbiasa dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi ketika anak pulang dari belajar, pulang ke rumah, masuk rumah tidak salam, nah, kita tegur, nak salam dulu, jangan kemudian di apa biarkan dia masih kanak-kanak, enggak, dia masih anak-anak, kita biasakan dia hidup di atas sunnah, dia mengamalkan sunnah agar terbiasa dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Walaupun misalkan sunnah tersebut dianggap apa ringan, tapi selama itu ajaran Rasulullah SAW kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ketika masuk rumah untuk berzikir dan mengucapkan salam, kemudian nanti ketika melepas baju kita suruh dia berzikir dan ajarkan sunnah-sunnah yang lain. Kemudian faedah yang berikutnya, mata tamakkanal ma'mur min hadil ahadis bil ibtida'i minhu falam yabtadi kana tarikan li sunnah ila idha qad subika alaihi. Kapan saja tamakkana al ma'mur min hadil ahadis, dia mampu, orang tersebut mampu diperintahkan dari hadis ini, bil ibtida' minhu, untuk memulainya, falam yabtadi, tapi dia tidak memulainya. Harusnya dia apa? Hendaknya yang kecil memulai salam kepada yang lebih tua. Dia sebenarnya mampu, tapi dia tidak memulainya. Karena tarikan li sunnah, maka dia meninggalkan sunnah, meninggalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Illa idha qad subika alaih, kecuali kalau dia didahului. Dia ketika mau mengucapkan salam udah kedahuluan. Nah ini beda lagi. Dia sudah niat, nah, ini bertemu sama si fulan, si fulan ini umurnya lebih tua daripada saya. Ketika sudah dekat ternyata sudah didahului. Nah ini beda. Wa amal akhar fala haraj alaihi fil mubadarah. Adapun yang lain ini tidak mengapa untuk dia lebih segera untuk mengucapkan salam. Li'anal amra bil ibtida lam yutawajjah ilaihi. Karena perintah untuk memulai salam ini tidaklah diarahkan padanya. Jadi tadi ada orang yang lebih tua bertemu kepada yang lebih muda. Nah, yang lebih tua ini dia memulai salam. Tidak mengapa dia memulai salam. Karena perintah mulai tidak diarahkan padanya. Diperintahkan diarahkan pada yang lebih tua. Tapi dia bersegera. Waqad badara ila fi'lin khairin. Dia bersegera mengerjakan kebaikan. Mengucap salam ini kebaikan, maka dia lebih mendahului. Ini tidak mengapa. Kan kita tahu sendiri apa kita disuruh untuk bersegera dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ini siapa yang dahulu, dia lebih dahulu mendapatkan kebaikan. Kemudian faedah berikutnya, idza tasawa al mutalaqiyani fil umur al mansus alaiha fil hadis kana kullun min huma mahsusan alal mubadarah lil ibtida bis salam. Idza tasawa al mutalaqiyan, apabila ada orang bertemu, tasawa, keduanya sama, bisa jadi sama-sama jalan, yang tua yang sana jalan, ini jalan, atau yang sama-sama umurnya sama. Fil umur al-mansus alaiya, pada perkara-perkara yang sesuai nas dalam hadis tersebut. Kana kulun minhuma masusan, maka masing-masing dari keduanya dihasung untuk mubadarah, bersegera lil ibtida' bisalam, untuk memulai mengucapkan salam. Fa khairuhuma alladhi yabda'u sahibahu bisalam, maka yang paling baik diantara keduanya yaitu orang yang awal kali dia memulai salam kepada temannya. Ya, sama-sama jalan, nah, orang yang pertama kali memulai salam ini yang lebih utama, lebih baik. Kemudian faedah hadis berikutnya, yustahabu mubadarah dawil maratib ad-diniyah bisalam ke ahli ilmi, disunnahkan untuk segera dalam mengucapkan salam kepada orang-orang yang memiliki kedudukan dalam agama, seperti ahlul ilmi, orang yang memiliki ilmu, misalkan ustaz kita, ustaz Syafi'i hafidzallahu taala, ini mungkin ada ikhwan yang dia mungkin lebih tua, tapi lebih tua dari ustaz Syafi'i. Nah, ini orang yang lebih tua ini disunnahkan untuk lebih memulai mengucapkan salam kepada ustaz kita, karena ustaz kita orang yang memiliki ilmu. Wal fadl, atau orang yang memiliki keutamaan, ihtiraman lahum, dalam rangka menghormati mereka, wa tawqiran, dan memuliakan mereka. Jadi walaupun yang memiliki ilmu mungkin lebih muda, maka diucapkan salam kepadanya karena dia memiliki kedudukan dalam agama, atau kalau di apa, bukan mungkin bukan ustaz, tapi dia apa, dalam masyarakat mungkin punya kedudukan, misalkan dia mudin, kita muliakan dia, kita salami dia walaupun dia masih muda, atau yang semisalnya. Kemudian faedah berikutnya, hada idza talaqau fit tariq wa nahwiha, ini kalau mereka saling bertemu di jalan dan semisalnya. Ini kalau bertemu di jalan atau semisalnya, maka sesuai dengan hadis ini, yang kecil menyalami kepada yang tua, orang yang lewat menyalami yang duduk. Amma idza waradu ala qa'idin aw qu'udin fa innal warida yabda'u mutlaqan. Adapun apabila orang-orang yang mereka ini orang-orang yang datang kepada orang yang duduk, yang duduk ini sedikit ataupun banyak, fa innal warida, maka sesungguhnya orang yang datang ini memulai secara mutlak. Walaupun yang datang ini orang yang lebih tua, atau yang datang ini orangnya lebih banyak, maka dia diasung untuk yang memulai salam terlebih dahulu. Nih, saghiran kana au kabiran, baik dia kecil atau dewasa, maka kalau dia yang datang, maka dia mengucapkan salam terlebih dahulu. Masyian kana au rakiban, apakah dia berjalan atau berkendara. Kasiran kana au qalilan, banyak ataupun sedikit. Selama dia datang, maka dia diasung untuk terlebih dahulu mengucapkan salam. Kemudian kita lanjutkan Radul Wahid Anil Jamaah. Ini hadis berikutnya, yaitu Radul Wahid Anil Jamaah. Satu, seseorang ini membalas orang yang banyak. Wa'an Ali radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yujzi'u 'anil jama'ati idza marru an yusallima ahaduhum. Yujzi'u 'anil jama'ah, mencukupi bagi sekelompok orang, idza marru, apabila mereka melewati, mereka berjalan melewati orang-orang yang duduk di situ, an yusallima ahadum, salah satunya mengucapkan salam. Ini sudah mencukupi. Wa yujzi'u 'anil jama'ati an yarudda ahadum, dan sebaliknya, misalkan ada orang sedikit tadi kepada orang yang banyak, orang yang banyak yang menjawab satu, ini sudah mencukupi. Mencukupi dari sekelompok orang untuk salah seorang mereka membalas salamnya. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Baihaqi. Fawaidul hadis wa ma yata'allaqu biha, faidah-faidah hadis dan apa yang terkait dengan faedah hadis tersebut. Yang pertama, fihi yujzi'u taslimul wahid anil jama'ah ibtida'an warad, dan pada hadis tersebut salamnya seseorang ini mencukupi sekelompok manusia, ibtida'an warad, dan memulai atau membalas. Jadi misalkan ada tiga orang bertemu dengan lima orang. Nah, yang tiga orang ini salah satunya yang salam, menyalami kepada yang lima ini, assalamualaikum. Nah, ini satu sudah mencukupi. Atau ketika membalas juga demikian mencukupi. Kemudian faedah berikutnya, wa fi anal ibtida bisalam sunnatun kifayah. Pada hadis ini pula bahasanya memulai salam ini sunnah kifayah, sunnah yang kifayah. Jadi kita pernah mendengar ya fardu kifayah. Di sini sunnah kifayah. Kalau fardu kifayah apa? Kalau ada yang telah melakukan satu orang di antara mereka dan mencukupi, maka gugur bagi yang lain. Kalau di sini sunnah kifayah. Wa in hasolas salamu minal jami' kana afdol. Nah, ini bila terjadi salam dari seluruh orang tersebut, ini yang lebih utama. Misalkan tiga orang, ketiga-tiganya mengucapkan salam, ini yang lebih utama. Tapi kalau hanya satu orang yang saja yang mengucapkan salam atau yang menjawab, ini mencukupi. Tapi kalau semua orang, ini yang afdol, yang lebih utama. Kemudian sunnah wa faidah berikutnya, wa taqaddama annal jawaba fardu kifayatin, dan telah berlalu kalau menjawab salam ini fardu kifayah. Kalau mengucapkan ini sunnah, mengucapkan salam sunnah, yang memulai sunnah, yang mulai mengucapkan salam ini sunnah, tapi yang menjawab wajib. Ini menjawab salam ini wajib, fardu kifayah. Idza qama bi wahidun minhum kafa'anil baqin. Apabila ada seseorang dari mereka telah melaksanakannya dan mencukupi dari yang lain, maka telah gugur kewajiban yang lain. Wa in hasalal jawabu minal jami kana afdal. Jika terjadi jawaban dari seluruh orang, maka ini yang lebih afdal. Ini mirip dengan yang tadi ya. Kalau tadi memulai salam ini sunnah, menjawabnya fardu. Memulai sunnah kifayah, menjawabnya fardu kifayah. Fi, kemudian faedah berikutnya, fi bayanul hadi al adna minal mujizi. Ini dalam hadis ini penjelasan batasan yang paling sedikit yang mencukupi. Jadi batasannya satu sudah mencukupi. Kemudian faedah berikutnya, assalam huwa ismullah ta'ala kama fi suratil hasyr. Assalam ini diantara nama Allah ta'ala sebagaimana dalam surat al-hasyr. Jadi diantara nama Allah bernama assalam. Makanya kadang ada orang namanya apa? Abdussalam, hamba assalam, yaitu hamba Allah. Dalam surat al-hasyr disebutkan assalamul mukmin. Assalam nama Allah, al-mukmin juga nama Allah. Dalam surat Al-Hasyr ayat 23. Wa kama fi hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebagaimana pula dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna salam ismun min asma'illah ta'ala fa'afshuhu bainakum. Sesungguhnya assalam ini nama dari nama-nama Allah ta'ala, maka sebarkanlah assalam di antara kalian. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tabrani wa hasanahu Al-Albani, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Jadi assalam di antara nama-nama Allah. Berarti maknanya gimana? Fa maknahu, maknanya apa? Assalamualaikum maknanya apa? Maknanya ismullah alaika, nama Allah atasmu. Ai anta fi hifdhihi. Assalamualaikum maknanya apa? Anta fi hifdhihi. Engkau pada penjagaan Allah ta'ala. Ini assalamualaikum, engkau dalam penjagaan Allah ta'ala. Kama yukal, sebagaimana dikatakan Allahumma aka, Allah bersamamu. Atau Allah yashabuka, Allah menyertaimu. Jadi Allah menyertaimu, Allah bersamamu. Ini sama dengan, mirip maknanya dengan assalamualaikum. Ini makna assalamualaikum yaitu apa? Anta fi hifdi, engkau dalam menjagakan Allah Ta'ala. Ini jadi jangan dianggap remeh ya, padahal salam assalamualaikum ringan diucapkan, tapi ini doa anta fihdi, engkau penjagaan Allah Ta'ala, semoga Allah menjaga dirimu. Wah, jadi masing-masing kita mendoakan saudara kita agar tetap dalam penjagaan Allah Ta'ala, dijaga dari fitnah syahwat, fitnah syubhat, di mana masa-masa kita ini luar biasa fitnah. Kemudian wakila assalam bimana assalamah. Ada yang berpendapat assalam maknanya assalamah, keselamatan. Yaitu assalamatu mulazimatun lak, keselamatan semoga menyertaimu senantiasa. Senantiasa keselamatan menyertaimu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang bisa kita bahas. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga Allah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.